بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، Ikhwan, saya akan membacakan kitab yang berasal dari ceramah Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Al-Imam Mujtahid Mutlaq, Mujaddid pada abad ini, rahmatullahi alaihi. Beliau pernah memberikan kuliah atau ceramah tabligh di hadapan talamidnya khususnya, dan saya pernah mendengarkan kasetnya yang kemudian dari kaset itu ditulis oleh salah seorang murid beliau, yaitu Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari, dengan judul, diberikan judul Da'watuna Al-Kitab Was-Sunnah Ala Manhaji Salafil Ummah. Judul yang indah sekali. Da'wah kita adalah Al-Kitab pertama, yang kedua Al-Sunnah, dan yang ketiga ala fahmi salaf, ala manhaji salafil ummah. Harus ada tiga. Ya, ini bagus sekali. Saya akan bacakan kepada antum muqaddimah yang menulis risalah ini dari kaset ke bentuk tulisan, yaitu Syekh Ali. Setelah beliau mengucapkan innal hamdalillah dan seterusnya khutbatul hajah, wa ba'du faqad qil qadiman, faqad qila qadiman, sungguh dahulu dikatakan kalamus salaf qalilun kathirul barakah, wa kalamul khalaf kathirun qalilul barakah. Perkataan kaum salaf sedikit, tapi barakahnya banyak. Sahih ini? Sahih. Para a'immah bukan tukang ngomong. Tidak seperti kaum mutakallimin. Ngomong sana, ngomong sini. Tidak ada dasar. Pakai akalnya semata. Pakai ra'yu. Pakai kila wa qala, kila wa qala. Panjang pembicaraannya. Tapi kaum salaf qalil. Sedikit pembicaraannya. Penuh dengan barokah. Lihat kalau mereka menulis tentang akidah. Sedikit. Kadang-kadang satu lembar, dua lembar. Sebagian ulama mensyarahkan, meluaskan, tentu besar. Panjang. Lihat perkataan ulama salaf, Al-Quran kalamullah, singkat. Al-Quran lafaznya dan maknanya kalamullah. Beda dengan kaum mutakallimin, panjang pembicaraannya. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaih membuat tamsil. Orang-orang filsafat itu kalau ditanya mana telingamu, dia gini. Padahal mudah bagi dia, mana telingamu nih. Tapi dia gini. Aneh. Menempuh jalan yang susah. Padahal mudah. Ini telingamu. Mana telingamu ini? Mana telingamu ini? Tapi dia gini. Jadi kaum salaf barokah perkataannya. Sedikit tapi barokah. Perkataan khalaf kathir qalilul barokah. Perkataan kaum khalaf banyak tapi sedikit barokahnya. Siapa kaum khalaf? Siapa kaum salaf? Siapa kaum khalaf? Kaum salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti cara beragama para sahabat. Karena para sahabat ra'sus salaf. Kalau dikatakan salaf, sahabat. Tabi'in yang mengikutinya. Setiap orang yang mengikuti manhaj salaf, maka dia salaf, salafi. Sebuah nisbah yang sahih, sebuah nisbah yang hak, jika dia memang benar mengikuti salaf, maka dia katakan ana salafi, nahnu salafiyun. Tidak salah, kecuali kalau dia tidak benar dalam mengikuti manhaj salaf, maka dia mensucikan dirinya. Kata Allah, la tuzakku anfusakum. Dia harus mengikuti manhaj salaf dengan benar. Itu salaf. Berarti tidak terikat dengan zaman. Kalau terikat dengan zaman, maka kaum salaf tiga kurun itu. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini. Ya, tetapi kalau secara manhajiyah, kaum salaf seterusnya. Syekhul Islam, kaum salaf. Syekh Albani, salaf. Syekh bin Baz, salaf. Karena mereka mengikuti manhaj para sahabat. Itu secara manhaj. Paham? Kaum khalaf, secara manhaj, siapa saja yang menyelisihi manhaj salaf, manhaj sahabat, maka dikatakan khalaf, walaupun dia hidup di abad kedua Hijriah, atau dia hidup di zaman sahabat, tapi manhajnya tidak mengikuti manhaj para sahabat, maka dikatakan dia khalaf. Kita tahu bahwa tokoh atau sebagian tokoh ahli bid'ah hidup pada tiga kurun itu. Di salah satu dari tiga kurun itu, Ja'ad bin Dirham hidup di abad pertama, abad kedua Hijriah. Jaham bin Sofwan, Bishr al-Marisi, Wasil bin Atta, Nafi al-Azraq, tokoh Khawarid, hidup di abad-abad itu. Apakah mereka dikatakan salaf? Tidak. Dikatakan khalaf. Siapa yang menyalahi manhaj salaf, itu khalaf. Paham? Kita lanjutkan. Wa inna kalama a'immatina al-athariyin wa ulama'ina salafiyin. Sesungguhnya perkataan para imam kita al-athariyin. Dikatakan al-athari, al-athariyun, al-athari, pengikut-pengikut sunnah, pengikut-pengikut kaum salaf. Karena al-athar adalah hadis atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salafiyin nisbah kepada kaum salaf. Seperti sunni, sunniyun, nisbah kepada sunnah. Mabniyun ala hadha at-ta'sil al-jami'. فهو قليل لكنه جامع رائع ماتع وليس هو في الوقت نفسه مجرد حذر وإنشاء أو تحييج وتثوير. يعني perkataan para ulama, para imam kita terbina atas dasar itu, sedikit berbicara tetapi penuh dengan barakah. Bukan banyak ngomong, tetapi tidak ada isinya. Tong kosong, nyaring bunyinya. Dan seterusnya beliau memberikan kata pengantar yang beliau katakan, wa aslu hadhihir risalah. Risalah ini berasal dari muhadaratun ilmiyatun manhajiyatun alqaha syaikhuna rahimahullah ta'ala fi madinatil mufraq, pemufraq al-urduniyah. Asal risalah ini adalah muhadarah ilmiyah dalam pembahasan manhajiyah yang diberikan oleh guru kami, yang disampaikan oleh guru kami rahimahullah di kota apa ini, di Ordun, Yordania. Dan seterusnya beliau terangkan, kita langsung ke kata sambutan. Setelah ada muhadarah, maka salah seorang hadirin memberikan kata sambutan sebelum Syekh Albani berbicara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Fa inna Allah ta'ala qad manna 'alaina bi ni'matil iman wa manna 'alal ummati bi ulama humul ladzina akramahumullahu ta'ala bima a'tahum min 'ilmin liyuniru lin-nasi as-sabila ila Allah wa ila ibadatillah 'azza wa jalla wa hum warathatul anbiya bila raib. Yani Allah taala telah memberikan nikmat iman kepada kita dan telah memberikan nikmat kepada umat ini, yaitu ulama, yang mereka Allah taala telah memuliakan mereka dan telah memberikan kepada para ulama ilmu agar dengan sebab ilmu itu mereka menerangi manusia menuju ke jalan Allah Ta'ala dan kepada ibadah dan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka lah, tidak ragu lagi, adalah pewaris para nabi. Wa maji'una kana dafi'uhu wa sayabqa insya'allah mardatallahi azza wa jal. Kedatangan kita di sini yang mendorong kita untuk datang dan akan tetap terus kita berada di sini, ya, kita yang mendorong kita, niat untuk mendorong kita insyaallah adalah untuk mencari keridhaan Allah. Yani kita datang di muhadarah ini untuk mencari keridhaan Allah, ini yang pertama. Wa talabatil ilmi alladhi yusilu ila dzalika insyaallah tsaniyan. Dan yang kedua adalah untuk menuntut ilmu insyaallah. Ini yang kedua. Fa wallahi innaha la sa'atun tayyibatun an naltaqi bi syaikhina wa bi 'alimina wa bi ustadina wa bi ustadina al-kabir Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Demi Allah, ini adalah waktu yang sangat bagus kita berjumpa dengan guru kita, dengan orang alim kita, dengan guru besar kita. Ini pujian ini, ya, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Nurahibu ajmal tarhibin bi syaikhina al-fadil. Wa talabatul ilmi yurahibbuna bihi jami'uhum wa hum ala syauqin kanu fi an yaltaqaw al-yawma ma'a ustadina al-karim. Wa la daira fa kulluna syauqun ila sama'i ma 'indahu min duraril ilmi wa min al-hikmati insyaallah. Dan semuanya kita memberikan tarhim, marhaban, yakni kepada guru kita Al-Fadil, dan semua penuntut ilmu pun demikian, dan mereka rindu berjumpa dengan guru kita yang mulia, ya. Begitu semuanya. Falnastami ilaihi fima manallahu ta'ala ilaihi min ilmihi. Maka sekarang marilah kita dengar apa yang Allah telah memberikan nikmat kepada kita dari ilmu beliau. Thumma ba'da an يكتفي أو أن يكتفي شيخنا فإن باب السؤال سيفتح على أن يكون السؤال مكتوبا والوريقات متوافرة إن شاء الله ساعة طيبة أكرر وأهلا بشيخنا الكريم. Kemudian sesudah selesai muhadarah nanti ada soal jawab, ya, dan ada kertas-kertas sudah tersedia untuk tulis soal jawab dengan tulisan. Dan ini waktu yang baik, saya ulang-ulang lagi, ahlan bi syaikhina al-karim. Baru Syekh Albani mengatakan ahlan bikum, gitu. Lalu mengucapkan khatmatul hajat, innal hamdalillah nahmaduhu dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan ashkuru akhana ala kalimatihi wa ala thana'ihi. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara kita atas kata pengantarnya tadi dan sanjungannya tadi. Walaysa li ma aquluhu liqa'a dhalika illa al-iqtida'u bil khalifatul awwal Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Tidak ada pada saya yang akan saya ucapkan dalam liqa pertemuan ini kecuali mengikuti khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang dia adalah khalifah hak dan pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, fa kana idza sami'a shakhsan yusni 'alaihi khairan, apabila dia mendengar seseorang menyanjungnya, memujinya, wa a'taqidu anna dzalika as-sana mahma kana sahibuhu qad ghala fihi fa madama annahu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فهو بحق ومع ذلك. Dan apa saja pujian yang kadang-kadang seseorang itu gulu melampaui batas dalam pujian, dia tetaplah sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bihaqq. Sampai di sini kata pencet Syekh Ali, wa fi hadzal mawdi min al kalam baka syaikhuna rahimallahu taala wa anqata'a. Maka Syekh Albani menangis. Saya mendengar juga kasetnya. Barangkali sebagian antum mendengar. Menangis terseduh-seduh. Dan terputus perkataannya. Kata Syekh Ali, waha nahnu nabki. Dan kita pun sekarang menangis. Al-an ala bukaihi fala'allana natajawabu ma'anidaihi. Ya? Kemudian, Allahul Musta'an. Wa ma'a dhalika kana yakulu Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. وَجْعَلْنِ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ. Abu Bakar kalau dipuji orang, senantiasa dia mengucapkan Allahumma ya Allah, لَا تُأَخِذْنِ بِمَا يَقُولُونَ, jangan engkau azab aku dengan apa yang mereka ucapkan. وَجْعَلْنِ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ, dan jadikanlah aku sebaik-baik yang mereka sangka, mereka kira. وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ, ampunilah dosa-dosaku yang mereka tidak tahu. Itu Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Alangkah tawadhu'nya khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Hadza yaquluhu As-Siddiqul Akbar. Kata Syekh Al-Albani, ini yang dikatakan oleh As-Siddiqul Akbar. Orang yang benar, yang besar. Famadza naqulu nahnu min ba'di. Maka apa yang akan kita ucapkan sesudahnya? Fa'akulu iktida'an bihi. Maka aku mengucapkan mengikutinya. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Waghfirli ma la ya'lamun. Seperti ucapan Abu Bakar. Al-haqqu wal-haqqu akul. Yang hak dan yang hak aku ucapkan. Lastu bidzaka al-mawsuf alladhi sami'tumuhu anifan min akhina Fadil, min akhina al-Fadil, wa inna ma ana talibu ilmin la syai'a akhar. Lihat perkataan dia ini. Ini imam ahlul hadis. Ya. Saya tidak seperti yang dikatakan tadi oleh saudara kita yang fadil. Saya tidak seperti itu. Bukan guru besar, bukan ini, bukan enggak. Innama ana talibu ilmin. Sesungguhnya aku ini tidak lain melainkan penuntut ilmu, talib. La syai akhar. Enggak ada yang selain itu. Lihat. Ikhwan, kepada sebagian pelajar, khususnya mereka yang belajar hadis secara khusus pada saya, sering saya katakan, pertama kali setiap orang yang belajar hadis dan dia ikhlas, itu dia akan disifatkan dengan tawadhu. Karena ahli hadis membina ilmu mereka dengan tawadhu. Antum tahu, mereka menamakan ilmu yang sangat agung, sangat mulia dengan nama apa? Mustalahul hadis. Nama yang sederhana, yang artinya istilah-istilah atau kebiasaan-kebiasaan yang terpakai di dalam hadis. Tetapi ilmunya sangat besar sekali. Tapi namanya sederhana. Sekarang kita menamakan dengan nama-nama yang besar. Takhasus. Luar biasa. Mengkhususkan satu bidang ilmiah. Tapi para muhaddisin menamakan ilmu mereka, walhal seluruh ilmu yang ada dalam Islam yang memakai riwayat itu masuk ke dalam ilmu hadis ini. Ditanggung nafkahnya oleh ilmu hadis ini. Dan ilmu hadis ini ayahnya, ayah yang baik yang menafkahi ilmu fikih, ilmu tarikh, ilmu lugah, ilmu usul, semua dinafkahi. Tapi bapak mereka menamakan dengan sangat sederhana, mustalahul hadis. Karena itu rata-rata para imam ahlul hadis, ini salah satunya, syaikhul imam yang dikatakan oleh para ulama, Syekh Albani itu sama dengan Al-Hafidz Ibn Hajar. Bahkan mengungguli Al-Hafidz dalam satu sisi. Yakni sederajat. Itu yang mengatakan bukan saya. Para ulama. Tapi dia katakan, innama ana talibu ilmin la syai'a akhar. Allahu Akbar. Dan kalau antum baca rata-rata para imam muhaddisin, itu tawadu, sesuai dengan nama ilmu yang mereka tahu, mustalahul hadis, nama sederhana, tapi seluruh ilmu tergantung kepadanya. Saya selalu mengajarkan, sebelum mengajarkan, saya selalu memberitahukan ini, siapa saja yang belajar hadis, bertambah ilmunya, bertambah sombong dianya, maka dia tidak belajar hadis pada hakikatnya. Maka ada sesuatu di hatinya yang Allah yang Maha tahu. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Siapa yang belajar hadis, semakin tinggi dia, semakin disifatkan dengan tawadhu, sesuai dengan ilmu mereka. Lihat Syekh Al-Albani mengatakan, wa innama lastu bidzakal mausuf. Saya tidak disifatkan seperti itu. Seperti yang kamu dengar tadi dari saudara kita yang mulia, fadil, wa innama ana talibu ilmin la syai'a akhar. Kemudian beliau mengatakan, wa ala kulli talibin ay yakuna 'inda qaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallam. Dan atas setiap pelajar, hendaklah dia bersama sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini apa maksudnya? Tablighul ilm. Menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Ini khitab kepada mu'almin. Yakni apa sabda Nabi? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun seayat. Wa hadithu an bani Israel wala harad. Ceritakan tentang bani Israel, tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yakni Syekh menasihati, hendaklah setiap talibul ilm berada bersama hadis Nabi ini. Balighu anni walau ayah. Yakni tablighul ilm, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Tapi ilmu apa? Nanti akan dijelaskan. Ala hadha wa tajawuban ala hadha an-nass النبوي الكريم والنصوص الأخرى المتواردة والمتتابعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم بجهد من تبليغ الناس ما قد لا يعلمونه ولكن هذا لا يعني أننا أصبحنا عند حسن الظن إخواننا بنا ليس الأمر كذلك. Kemudian Syekh mengatakan, al-haqiqatu allati ash'uru biha min qararati nafsi annani hina asma'u mithla hadzal kalam atadhakkaru mathal al-qadim al-ma'ruf indal udaba ala wa huwa innal bughatha bi ardina yastansiru. Yani Syekh Albani mengatakan bahwa ilmu pada zaman kita ini berkurang jauh, sehingga sesuai dengan tamsil yang pernah diucapkan, masal, yaitu innal bughatha bi ardina yastansiru. Bughath adalah burung kecil yang tidak punya tenaga, tapi kok jadi kuat. Burung kecil dianggap kuat. Qad yakhfa ala ba'din nas al-maqsudu min hadzal kalam. Barangkali sebagian orang tidak mengerti tamsil ini, atau min hadzal mathal, atau dari mathal ini. Al-bughath huwa tayrun saghirun la qimata lahu. Al-bughath itu burung kecil yang enggak ada harganya. Fayusbihu hadzal tayr saghir nasran عند الناس لجهلهم بقوة النصر وضخامته. Tapi burung yang kecil ini menjadi kuat di hadapan manusia. Kenapa? Lijahlihim, karena kejahilan mereka dengan hakikat dari kekuatan itu sendiri. Paham enggak maksud misal ini? Hah? Ketika ilmu itu hilang ilmu itu, sedikit ilmu itu, maka orang yang tidak berilmu dianggap berilmu, walaupun dia punya ilmu sedikit. Seperti tamsil dalam bahasa Arab, innal bughath yastansiru, innal bughatha bi ardina yastansiru. Sesungguhnya burung kecil itu di negeri kita menjadi kuat. Padahal burung kecil, gak ada harganya, tidak punya kekuatan yang berarti. Tetapi karena jahilnya manusia, dianggaplah burung kecil itu jadi kuat. Ya subhanallah. Antum lihat sekarang orang-orang berbicara din, agama, orang menganggap mereka orang alim, padahal itu bughath. Oh, ini ulama. Karena apa? Karena hilangnya ilmu, jahilnya kita. فصدق هذا المثل على كثير ممن يدعون بحق وصواب أو بخطأ وباطل إلى الإسلام. Maka tamsil ini membenarkan kepada kebanyakan, membenarkan apa yang terjadi di kebanyakan orang yang yad'una, yang mendakwakan Islam baik dengan benar atau dengan salah dan batil. Lakinna Allah, akan tetapi Allah ya'lamu annahu خلت الأرض الأرض الإسلامية كلها إلا من أفراد قليلين جدا جدا. Allah tahu bahwa lenyap di bumi ini, ya, di bumi Islamiyah, di bumi Islamiyah semuanya kecuali sedikit sekali, sangat sangat sedikit sekali. Mimman yasihu an yuqala fihim fulanun alimun. Allah tahu bahwa di bumi ini, bumi Islamiyah lenyap, yakni orang-orang yang berilmu, kecuali sedikit dari yang paling sedikit. Syekh mengatakan qalilina jiddan jiddan, sangat-sangat sedikit sekali dari orang yang berhak dikatakan fulanun alimun, dia alim. كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاء من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبك عالما هذا هو الشاهد حتى إذا لم يبك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. يعني الشيخ ingin menjelaskan bahwa sedikit sekali orang alim, sehingga orang-orang yang berhak dikatakan bahwa dia alim itu sangat sedikit di bumi Islamiyah lenyap. Karena itu orang yang tidak alim seperti seekor burung kecil yang tidak ada harganya menjadi kuat karena kejahilan manusia terhadap ilmu. Dan ini masuk ke dalam sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari dada-dada para ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga apabila tidak tinggal seorang pun alim, kata Syekh, hadza huwa syahid, ini dia. Ini yang jadi syahid, jadi bukti di sini. Sehingga apabila tidak tinggal seorang pun alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka juhalan, orang-orang yang bodoh. Lalu mereka ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Syekh Jamal ada tidak? Barangkali ini, nanti barangkali Sabtu depan, saya akan lanjutkan pembicaraan ini. Kawan-kawan yang, karena saya juga kecapean baca, barangkali ada yang punya, nanti sebagian ikhwan membacakannya. Ya, ada yang punya enggak kitab ini? Ada. Yang dia ada, bawa da'watuna. Bawa kitab ini, barangkali kita jadikan kajian. Karena kitab ini berbicara tentang manhajiyah. Dari seorang imam ahlul hadis. Fadhal ikhwan, tanya, ada 20 menit waktu. Tanya, bahas. Fadhal. Ya. Di antara hujah orang yang mengingkari adanya azab kubur, mereka mengatakan surah Yasin, Allah berfirman, وَقَالُوا يَا وَلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذِهِ. Para ulama memberikan beberapa jawaban, di antaranya dua jawaban. Pertama, antara tiupan, dua tiupan, mereka ditidurkan. Tidurkan. Yang selama ini mereka disiksa, kemudian ditidurkan di antara jarak gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, jawaban nisbah. Perbandingan antara azab kubur dengan azab neraka itu seperti tidur. Tidak ada artinya azab kubur itu dinisbahkan dengan azab neraka. Seolah-olah dia tidur di dalam kubur. Ketika dia dibangkitkan, maka dia akan mendapat azab yang lebih besar dari di kuburnya. Itu diantara jawaban para ulama. Jawaban yang lain, ya, al-hadis tentu sebagai penafsir Al-Quran dan tidak mungkin bertentangan. Kalau mereka menolak, apa alasan mereka menolak? Sedangkan hadis azab kubur, hadis mutawatir maknawi, mutawatir secara makna, dan jumlahnya bukan hanya satu, bukan hanya satu dua hadis, tapi begitu banyak hadis diriwayatkan oleh jamaah para sahabat yang menjelaskan bahwa ada azab kubur. Itu yang ketiga. Yang keempat, ahli bid'ah selalu mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat, meninggalkan ayat-ayat muhkamat. Ada ayat muhkamat jelas menjelaskan adanya azab kubur. Di mana? Surat apa? Surat Ghafir. Lihat surat Ghafir. Surat Ghafir atau surat apa? Al-Mu'minun. Ayat 4-46. Lihat susunan jalannya ayat ini. Allah mengkisahkan tentang Fir'aun. Dan surat ini namakan surat Ghafir. Dari awal ayat Allah disifatkan dengan Ghafirudzam, yang mengampuni dosa. Surat ini dinamakan juga surat Mu'min. Ada kisah seorang mu'min, yakni keluarga Fir'aun, yang beriman kepada Musa, tapi dia menyembunyikan keimanannya. Dia menyembunyikan keimanannya dan dia berdakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Wahai kaumku, mengapa aku tidak mengajak kamu kepada keselamatan sedangkan kamu mengajakku kepada nar? Tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bihi ma laysa li bihi 'an. Kamu mendakwakanku, mengajakku agar aku kufur kepada Allah dan agar aku syirik kepadanya, ma laysa li bihi 'ilm, yang aku tidak memiliki ilmu. Wa ana ad'ukum ila al-'azizil ghaffar, dan aku mengajak kamu kepada Al-Azizul Ghaffar. La jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa anna al-musrifina hum ashabun nar. Kemudian dia mengatakan, fasatadhkuruna ma aqulu lakum, pasti kamu akan mengingat apa yang aku katakan kepada kamu. Wa ufawwidu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad, fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Asyahid, ya, Allah menyelamatkan orang mukmin tadi dari kejahatan yang mereka lakukan dan meliputi Fir'aun azab yang sangat buruk, yaitu dikaramkan di lautan merah. Kemudian annaru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiya, neraka diperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun dan kaumnya, setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashadd al'adzab, dan pada hari kiamat akan dikatakan kepada Fir'aun, masuklah kamu kepada sekeras-keras azab. Bagian pertama ini di akhirat atau di kubur? Al-jawab muhkam, di kubur jelas. Perhatikan, api itu diperlihatkan kepada Fir'aun setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang. Ya, ini Fir'aun diazab terus-menerus di dalam kuburnya. Kemudian bagian yang kedua, wa yauma taqumu as-sa'ah, dan pada hari kiamat. Berarti sebelum ini, belum hari kiamat, dikubur. Ini ayat muhkam. Mereka tidak pakai ayat ini. Kalaupun mereka pakai, mereka ta'wil. Yakni mereka tidak kufur kepada ayat lafaznya, tapi mereka kufur kepada makna. Seperti nanti akan diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa Ahmadiyah Al-Qadianiyah tidak kufur kepada lafaz Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW khataman nabiyyin, tapi kufur terhadap maknanya. Mereka menta'wil ayat khataman nabiyyin itu perhiasan nabi, zina. Zina itu perhiasan, bukan zina-zina, ya. Ini sama dengan Mu'tazilah. Mereka beriman dengan lafaz ayat ini, tapi kufur terhadap maknanya. Karena makna ayat ini muhkam, jelas sekali. Bahwa Fir'aun dan kaumnya diazab di dalam kuburnya ini. Walaupun Fir'aun tidak dikubur, dipasukan ke tanah, Allah selamatkan badannya, tapi tetap setelah mati itu ada alam namanya alam kubur, alam barzakh. Mau orang itu dikubur atau tenggelam di lautan, dimakan hewan, tetap dia akan memasuki alam barzakh. Ini ayat muhkam. Antum perlu tahu bahwa ahli bid'ah senantiasa mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat dan meninggalkan ayat-ayat muhkamat. Untuk apa? Kata Allah, untuk mencari fitnah. Barangkali itu. Karena itu ada kisah salah seorang ahlu sunnah mensolati tokoh Mu'tazilah yang mati. Lalu ahlu sunnah yang lain menegur, kenapa engkau solatkan dia? Sebentar, saya mendoakan, ya Allah, rasakanlah dia azab kubur. Karena dia orang yang paling keras menolak azab kubur. Itu pernah terjadi kisah sampai seperti itu. Yakni ahlu sunnah tidak akan mensolati orang yang mengingkari azab kubur. Tidak mau nih mereka misalnya Mu'tazilah. Ya. Kotanya haram melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana di Mekah, dilarang mencabut pohonnya tanpa hak, dilarang membunuh hewannya, menakut-nakuti hewannya, seperti di Mekah. Seperti di Mekah. Enggak, sepanjang zaman. Seperti di Mekah, haram kota Mekah. Enggak boleh antum sembarangan nyabut pohonnya, enggak boleh antum menakut-nakuti burung-burungnya, apalagi memburunya, enggak boleh menumpahkan darah di situ. Itu kota haram. Demikian juga Madinah, ada jaraknya sepanjang zaman. Kecuali habis. Sahal. Yakni dia bertanya, bagaimana dengan hadis Qudsi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'adattu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Sahih. Dengan hadis Isra dan Mi'raj. Yakni dengan hadis Mi'raj Nabi ke Sidratul Muntaha, masuk surga. Kan begitu kan? Bagaimana dengan hadis itu? Siapa yang bisa jawab? Ikhwan, para pelajar, siapa yang bisa? Hah? Lah, khotak jawaban. Salah. Siapa yang bisa jawab? Ya, ada anak ini bertanya, bagaimana dengan hadis yang Allah berfirman, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, yaitu surga, belum pernah tergerak di hati seorang hamba. Yakni hamba-hambaku yang saleh, aku sediakan surga. Surga itu begini, enggak pernah dilihat, enggak pernah didengar, enggak pernah tergerak. Kita mau khayalkan yang tinggi-tinggi tidak sama, alangkah indahnya surga itu. Bagaimana dengan Nabi yang mulia pernah lihat surga? Selain Nabi, sahal. Kan Allah katakan li'ibadiyas salihin. Itu di luar al-anbiya wal mursalin. Di luar Nabi ya, mulia alaihi salatu wassalam. Kan a'adattu li'ibadiyas salihin. Dan tadi hadis yang kita lewat, kita baca, wasuwirat li, digambarkan kepadaku surga dan neraka. Paham? Kaidah yang harus tertanam di hati kita, keyakinan. Ini kaidah. Sebab kalau sering bertanya seperti ini, itu belum tertanam kaidah yang benar. Kaidah bahwa kita meyakini tidak ada ta'arud antara nusus syar'iyyah. Tidak ada bertentangan antara nas-nas syar'iyyah. Pasti kita paham atau belum paham atau tidak paham sama sekali. Tapi yang kita ucapkan, amantu billahi wa rasulihi wa rusulihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika nas hadis itu sahih. Itu yang harus. Sering ahlul bidah membuat, memasukkan syubhat. Oh, ini bertentangan dengan ini, bagaimana begini? Kalau kita sudah punya kaidah ini tertanam di hati, sahal, mudah. Kalau kita tidak tahu, saya tidak tahu, tapi ulama saya tahu. Baca. Antum baca kitab. Gitu. Bebas kita. Kalau enggak nanti berdebat dengan mereka, masuk syubhat. Saya belum tahu. Tapi para ulama tahu. Baca antum kitabnya. Antum udah baca belum? Gitu. Baca. Kalau saya enggak punya ilmu, tapi saya yakin tidak akan bertentangan. Mau apa antum? Gitu. Lari syaitan itu. Lari syaitan itu. Tapi kalau antum taslim, dengar, menganggut-nganggut, syaitan akan masuk. Afala yatadabbarun al-Qur'an? Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Qur'an? Terus, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan mendapati kontradiksi yang begitu banyak. Ayat yang mulia ini meniadakan adanya kontradiksi sesama nusus, nas-nas syar'iyyah. Saya sering mengulang-ulang tulisan ini di sejumlah kitab saya. Di Al-Masail jilid yang ketiga, di kitab Menanti Buah Hati, ya, banyak sekali, saya agak lupa. Al-Quran dengan Al-Quran tidak akan bertentangan. Al-Quran dengan hadis tidak akan bertentangan. Hadis dengan hadis tidak akan bertentangan. Dengan syarat, hadis itu sahih dan belum dimansukh. Al-Quran dan hadis tidak akan bertentangan dengan akal manusia. Al-Quran dan hadis tidak akan bertentangan dengan ilmu kauniyah. Ah, begitu seterusnya. Ayat yang mulia ini dasar. Demikian juga datang dari hadis yang menolak adanya ta'arud, kontradiksi sesama nas. Dan ini merupakan kaidah yang sangat besar yang harus ada. Amma kita bisa tahu, bisa juga tidak, karena keterbatasan ilmu kita. Tidak berarti kalau kita tidak tahu kemudian kita masuk ke sana. Jangan. Kaidah ini lu tertanam di diri kita, tidak akan pernah bertentangan. Tidak mungkin antar wahyu Quran dengan Quran bertentangan. Tidak mungkin antar Quran dengan hadis bertentangan. Yang satu firman Allah, yang satu sabda Rasulullah SAW. Kalau terjadi pertentangan, berarti tidak ada kebenaran. Dan ini yang dimaui oleh kaum zindiq. Memasukkan tashkik, keraguan di hati seorang muslim. Kita lanjutkan lagi nanti. Pembahasan ini menarik sekali. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته